Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ila nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa TV Raja, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam kajian rutin kita, yaitu kajian ilmu nahwu. Pada pertemuan lalu kita sudah wasalna ila safha mi'ah wa isnain, yaitu halaman 102, yaitu terkait dengan huruful jazam, huruf-huruf yang menjazamkan fi'il mudhari'. Di sini disebut 4. Nah, kemudian ada catatan penting khusus ini terkait dengan lamul amar, bermakna amar, yaitu bagaimana harakat lamul amar, sebagaimana sudah dijelaskan. Mungkin ya, atau mungkin saya lupa. Yang jelas, lamul amar itu harakatnya kasrah ya, harakatnya kasrah. Seperti mirip dengan lamu ta'lil, lamu ta'lil juga harakatnya kasrah. Nanti apa perbedaan antara keduanya? Kalau lamu ta'lil tentu ada fi'il sebelumnya, karena lamu ta'lil itu menjelaskan sebab faktor, faktor terjadinya suatu perbuatan. Contoh, adhabu ilal maktabah li'akra'ah. Adhabu ilal maktabah li'akra'a. Tidak mungkin kita baca apa? Li'akra'. Kemudian yang kedua, sebagaimana sampai tadi, cirinya adalah ada fi'il sebelumnya. Adhabu. Adhabu ilal maktabah. Jadi saya pergi ke perpus atau toko buku. Untuk apa? Lalu katakan li'akra'a. Lam itu dikatakan lamu ta'lil, makanya dibaca mansub. Berbeda kalau lamul amr, namanya perintah, maknanya perintah, tentu tidak ada hubungan dengan fi'il sebelumnya. Nah, contohnya litusafir, ya Ahmad litusafir al-yawm, wahai Ahmad berangkatlah kamu hari ini. Litusafir, maka lam itu lamul amr dan dibaca kasrah, dan fi'ilnya juga adalah majzum, bukan mansub. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dibaca sukun. Nah, kapan lam ta'lil baca sukun? Kalau didahului oleh thumma, waw, dan fa. Hanya tiga huruf ya, tiga huruf. Tidak ada selain dari tiga huruf. Yaitu huruf sebagai huruf ataf, itu huruf ataf apa? Waw, thumma, dan fa. Waw, thumma, dan fa. Selain itu, maka kembali pada harakat kasrah sebagaimana yang tadi jelaskan. Nah, ini bisa kita lihat di contoh ya, contoh-contoh hadis. Perhatikan yang di garis bawahi. Baik, kami persilakan kepada yang ada di studio ya, Lukman, untuk baca ya contohnya. Silakan. Baik, silakan pada ikhwan di studio. Iya, malhudah, yaitu catatan penting. Malhudatun walamul amri tuqra'u bil kasri nahwu liyusafir ahmadul yawma wa minhu qawlun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyakul khairan aw liyasmut falyakul khairan aw liyasmut. Naam. Illa idha sabaqat hal wawu thumma wal fa'u fa innaha tuqra'u bis sukuni kaqawlihi ta'ala a'udhu billahi minas syaitanir rajim ثم يقضوا تفثهم ويوفوا نذورهم وليطوفوا وليطوفوا بالبيت العتيق وكقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. جيد، أحسن، بارك الله فيك. تفضل، bisa dibaca kembali. ملحوظة ولام الأمر تقرأ بال كسر نحو يسافر أحمد اليوم ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت illa idza sabaqat hal wawu summa al fa'u fa innaha tuqra'u bis sukuni ka qawlihi ta'ala summa liyaqdu nafathahum ihtafasahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bi baitil atiq bil baitil atiq wa qawli nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim dhaifahu. Baik. Nah, di sini hadis pertama yaitu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, kata falyakul itu lam amannya bersukun. Kenapa? Sabaqat hal fa. Nah, al fa falyakul. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul. Disebabkan apa? Fa di situ. Kemudian kalau kita lihat au liyasmut. Nah, di sini kenapa baca kasrah? Nah, karena bukan summa, bukan waw dan bukan fa, tapi au. Huruf au ya. Maka lamnya kasrah, au liyasmut. Kemudian summal yaqdu tafasahum wal yatawafu nuzurahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Perhatikan sini, summal yaqdu lamnya sukun. Kenapa? Diul oleh summa. Kemudian wal yufu, kenapa sukun lamnya? Karena diul oleh waw. Wal yatawafu juga demikian, diul oleh waw. Maka lam amarnya berbaris sukun. Dan juga hadis yang di atas ya, ini lanjutannya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Nah, itu dilihat di baris sukun lam ta'lim, lam amarnya kena dulu oleh fa. Baik. Ini pembelajaran lalu ya. Sekarang kita masuk kepada tanda jazam. Tanda-tanda jazam fil mudhari. Sebetulnya ini sudah ada di alamatul i'rab ya. Alamatul i'rab pada pelajaran yang lalu. Itu alamatul i'rab lil asma, alamatul i'rab lil af'al. Nah, silakan kembali ke sana. Di situ alhamdulillah sudah disebutkan ya. Tapi di sini disebutkan kembali untuk mengingatkan kembali ya. Untuk mengingatkan kembali tentang alamatul i'rab, terutama masalah jazam. Baik. Selanjutnya. Ya. Mungkin untuk berikutnya kita berikan kesempatan ya untuk pendengar dan pemirsa Roja Ustaz. Ya. Baik, kami persilakan bagi sahabat Roja, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Silakan Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543 untuk pembelajaran kita di kesempatan malam hari ini untuk membaca alamatul jazm. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Tayyumu Abdillah. Ya, loh. Baik, silakan Om. Maaf Om, tampaknya ada sedikit gangguan dari pesawat teleponnya. Mungkin bisa beralih ke tempat yang lebih kuat sinyalnya. Baik, silakan. Alamatul jazmil fi'il mudhari isat. Iya, betul. Inkana fi'il mudhari sahihu. As-sahiha. Khabarkana. Inkana fi'il mudhari as-sahiha al-akhira fa'alama. Inkana fi'il mudhari as-sahiha akhira fa'alamatu. Fa'alamatun. Jazmihi. Jazmi. Ada mudhaf ilaih, sah? Iya. Amatu jazmihi asukun. Iya. Nahu lam yakul Ismailu amsi la ta'at fituru fitariqi. Iya. Kaqauluhu ta'ala. Kaqauli kaf harfu jar. Ya kaqauli ta'ala. Ya abadi la ta'budi syaitona. Inkana fi'lul mudari'u al-mu'tal akhir. Nah, al-mu'tal al-akhira. Ini juga khabar kana. Wa inkana al-fi'lul mudari'u al-mu'tal al-akhira. fa in kana fa mudaru amutara akhira fa matu jazmihi harfu harfil ilah. Iya. Nahwu la tatamanna anta muta ana. Asil fi'li. Aslul fi'li. Aslul fi'li tatamanna. Nahwu nahwu la tajul Musa adata minna bakhili. Iya. Aslul fi'li tarju. Iya. Nahwu la tajri fil masjidi ya waladu. Aslul fi'li tajri qawlihi ta'ala alam taro anna arsalna syayatina la tafirin wa qawlihi ta'ala fala tatum Allah ilahan akhar. Mohon maaf, tampaknya ada sedikit gangguan. Wa qawlihi ta'ala fala tatum Allah ilahan akhar. Wa qawlihi ta'ala la illam tantahi la arjuman laka. Iya. Baik, yakfi. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih kita berikan kesempatan ya berikutnya, Ustaz. Iya, betul. Silakan pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, Anda bisa menyusul Ummu Abdillah di Solo untuk membaca halaman ke-103. Kami persilakan kembali. Silakan Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Iya, kami persilakan. Mohon maaf, tampaknya ada sedikit kendala. Masih belum tersambung dengan baik. Silakan bagi Anda yang mencoba untuk menelpon kami bisa mengulang kembali. Silakan diputar nomor telepon 021-823-6543. Mohon maaf, tampaknya ada sedikit gangguan, Ustaz. Iya. Kita coba kembali, semoga bisa tersambung dengan baik. Silakan Anda bisa mencari tempat yang lebih baik sinyalnya, dan pesawat televisi atau radionya dikecilkan atau dimatikan terlebih dahulu, cukup mendengarkan melalui pesawat telepon. Baik, kita coba angkat kembali penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum. Tampaknya ada sedikit gangguan di studio. Tampaknya ada sedikit gangguan. Mohon maaf. Mohon maaf operator, tampaknya di studio ada sedikit gangguan. Di studio ada sedikit gangguan, mohon maaf. Mohon maaf bagi Anda penelpon, bisa mengulang kembali. Kami persilahkan untuk membaca alamatul jazm ini kembali. Kami persilahkan. Baiknya, masih tampaknya ada sedikit gangguan, Ustaz, dengan di studio. Mohon maaf, di studio sedang sedikit ada kendala teknis. Mungkin kami persilakan dulu kepada Ihwa di studio. Silakan untuk bisa membaca alamatul jazm. As-sahiha. Hadha khabar kana. إن كان الفعل المضارع الصحيح الآخر فعلامة جزمه السكون نحو لم يأكل إسماعيل أمس لا تلعب في الطريق قوله تعالى يا أبت لا تعبد الشيطان وإن كان الفعل المضارع المؤتل الآخر فعلامة جزمه حذف حرف العلة نحو لا تتمنى أن تموت الآن أصل الفعل تتمنى نحو لا ترجو المس Mas Musa. Musa. La tarjul musa'idata. Musa'adat, musa'ada. La tarjul musa'adata minal bakhili. Aslul fi'li tarju. Nahwu la tajri fil masjidi ya waladun. Aslul fi'li tajri. Wa qawlihi ta'ala alam taru anna arsalna syayatina alal kafirin. Wa qawlihi ta'ala fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Ka qawlihi ta'ala la illam tantahi la ajruma la arjumannak. Baik, ahsan, barakallahu fik. Baik, mungkin kita coba dulu untuk mengangkat penelpon. Yeah, Ustaz. Yeah, tadi ada sedikit kendala di studio, kami mohon maaf untuk penelpon yang sudah masuk. Mungkin suara Anda terdengar di pesawat televisi atau radio, tapi di studio tampaknya ada gangguan tadi. Kami persilakan untuk mencoba kembali, silakan memutar nomor 0218236543. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Ngomong Fatia di Aceh, Ustaz. Silakan, Umu Fatia. Tafadhali ya, Umu. Nah, Ustaz. Sampai di mana tadi, Ustaz? Alamatu jazmil fi'lil mudhari'i. Alamatu jazmil. Oh, dari yang tadi, Ustaz. Alaman 103. Nah, Ustaz. Alamatu jazmil fi'lil mudhari'i. Nah. إن كان الفعل المضارع الصحيح الآخرة فعلامة جزمه السكون نحو لم يأكل إسماعيل أمس لا تلعب في الطريق كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أبت لا تعبد الشيطان وإن كان الفعل المضارع المعتل الآخرة فعلامة جزمه حذف حرف العلة نحو لا تتمنى أن تموت الآن أصل الفعل تتمنى نحو لا ترجو المساعدة من البخيل أصل الفعل ترجو نحو لا تجري في المساجد في المسجد أنا أقصد لا تجري في المسجد يا ولدي يا ولد يا ولد أصل الفعل تجري كقوله تعالى ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين وكقوله تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر وكقوله تعالى لئن لم تنتهي لأرجمنك. طيب أحسن بارك الله فيك. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya apa? Alamatu tanda-tanda jazmil fi'il mudhari. Jazamnya fi'il mudhari. Jadi ketika ada huruf jazam yang masuk pada fi'il mudhari, apa tanda fi'il mudhari-nya? Tanda jazamnya apa? Di sini kalau fi'il mudhari-nya ada sahih al-akhir dan belum bersambung di akhirnya atau belum ada imbuhan di akhirnya, maka fa'alamatu jazmihi, maka tanda jazamnya ala sukun. Bisa kembali ke alamatul i'rab lil af'al. Contoh lam ya'kul isma'ilu amsi, perhatikan kata ya'kul, tanda jazamnya sukun, kena dalam masuk. La tal'ab fit tariq, banyak bersukun. La inilah nahiyah, larangan, jangan kau bermain di jalan. Kaqulitalah ya abati la ta'budi syaitan. Perhatikan ta'bud, ta'bud, tapi dibaca kasrah lil wasal. Nah, asalnya ta'bud bersukun. La ta'bud, la itu la nahiyah, jangan kau sembah syaitan. Baik, kalau fi'il mudhari'nya mu'tal akhir, nah, baik itu mu'tal akhir alif atau waw atau ya, fa'alamatu jazmi hadfu harf illah, dibuang huruf illatnya. Perhatikan ini, la tatamanna anta mutal an, asfi'il tatamanna, la itu nahiyah, ya, jangan bercita-cita, jangan berharap kau mati sekarang. Baik, la tarjul musa'adata minal bakhil, perhatikan la tarju, asal fi'il adalah Tarju, ada wawunya, raja yarju. Dibuang wawunya, kena dalanah ya masuk, la tarjul musa'adah. Jangan kau berharap bantuan dari orang yang bakhil. La tajri fil masjid ya walad. Berarti kan tajri asalnya tajri ada ja. Ada ya, jara yajri. Masuk la nahya tajri, ra-yanya dibuang. Demikian juga seperti Allah Subhanahu wa taala alam tara anna arsalna syayatina al kafirin. Perhatikan kalimat la, alam tara, hamzah itu adalah hamzah istifham ya. Lam menjazamkan. Perhatikan tara, apa asalnya? Tara, ra'a, yara, ada alif di akhir, alif layyinah atau alif maksurah, alif bengkok. Ada di akhirnya. Akan tapi alifnya dibuang karena lam masuk, karena ini fi'il mu'tal akhir. Demikian juga itu huruf alif ya. Sekarang contoh huruf waw, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Perhatikan fala tad'u la itu la nahya. Asalnya tad'u ada waw, ada waw dibuang huruf wawnya. Karena masuk la nahya menjazamkan. Jadi fala tad'u ma'allah. Demikian juga la illam tantahi la arjumannak. Intaha yantahi, ada ya di akhir. Intaha yantahi. Ini dibuang ianya. Anta tantahi. Masuk lam, lam tantahi. Dibuangnya, buang apa? Ianya. Ya. Nah ini, apa? Tanda fi'il mudhari' yang mu'tal akhir ketika jazam, maka tandanya apa? Hadfu harfi'illah. Baik, ini sudah dibahas sebetulnya di tanda i'rab ya. Nah, ini pengulangan kembali atau memantapkan kembali. Nah, kita masuk kepada fi'il lain. Ya. Silakan baca. Baik, kami persilakan kembali untuk sahabat loja, pendengar dan pemirsa di rumah. Silakan Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dari Abu Ridho di Medan Ustaz. Iya, Abu Ridho. Silakan. Pembawa acara Abu Lukman belum hafal suara antum. Jarang-jarang masuk Ustaz. Iya. Saya kena suara mirip-mirip. Tafadhal ya akhi, Abu Ridho. Yang mana Ustaz ya? Selanjutnya, amma in kana al-fi'lu. Bismillahirrahmanirrahim. أما إن كان الفعل من الأفعال الخمسة فعلامة جزمه حسب النون نحو لا تخرجي من البيت يا بنت أصل الفعل تخرجين فقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى راجع علامة الإعراب راجع علامات الإعراب إعرابي مضاف إليه راجع علامات الإعراب لتكون أوضح أمامك jadi kembali ke mana? Kembali ke mana? Tanda-tanda إعراب agar tanda إعراب tersebut lebih jelas di hadapan Anda ya, harus kembali sana. Ya. Kecuali kalau sudah hafal enggak perlu kembalilah. Terjem ya Abu Ridho. Adapun jika fi'il mudhari itu berupa fi'il yang ya, lima, termasuk fi'il yang lima, ya. Termasuk fi'il yang lima, maka tanda jazamnya adalah membuang nun, membuang huruf nun. Iya. Ya. Contohnya la takhruji. Iya. Betul. Asalnya apa? Takhrujina. Asalnya takhrujina. Ya. Takhrujina anti dibuang huruf ya, nunnya. Huruf nunnya. Iya, betul. Contoh lagi Al-Qur'an. La taqrabu. Iya. Asluhu? Asalnya asluhu taqrabuna. Taqrabuna fi'il min afal khamsah. Taqrabun. Taqrabuna. Kalian mendekati. Ya. La taqrabu, jangan kalian mendekati. Iya. Yeah. Baik. Nah, nanggung ya, silakan antum baca selanjutnya, halaman selanjutnya al-amsilah. Iya. Yeah. Kena antum jauh-jauh dari Medan. Al-amsilatu min al-ayatil Qur'aniyyati. Iya. Al-jumlah Al-jazimah alamatul jazam. Al-jumlah lam yalid wa lam yulad wa lam yakun. Iya. Al-jazimatu lam. Lam. Alamatul jazmi as-sukunu. Ya, di sini al-jazam maksudnya alamatul jazm fi'il mudhari ya. Iya, bukan ya, bukan tanda jazamnya huruf jazam. Huruf jazam tidak ada tanda jazam. Huruf jazam itu mabni. Alamatul ya, ai alamatul jazmi fi'il mudhari. Di situ ada tiga fi'il mudhari ya. Yalid, yulad, yakun. Iya. Iya, yakun. Baik. Lanjutan. Sebentar. Oke. Sukun. Baik, saya kira yalid jelas ya, yulad jelas. Yakun apa fi'il madhinya apa ini? Aslinya yakunu, Ustaz. Yakunu. Kemana wawnya? Di azab, Ustaz. Dibuang. Kenapa dibuang? Iltiqa' sakinah. Jahit. Nah, iltiqa' sakinah. Bertemu dua sukun. Wawnya sukun. Nunnya sukun arid. Sukun yang mendatang kena dalam masuk. Maka ya, dibuang. Yakun. Jahit. Terus? Baca, Ustaz. Iya, iya. Ya abati la ta'budi syaitana. Iya. Al-jazimatu la an-nahiyatu. Hmm. Alamatu jazmil fi'l mudhari as-sukun. Iya. Terus faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka. Iya. Al-jazimatu lamul amri. Alamatu jazmil fi'l mudhari as-sukun. As-sukun. Kenapa sukun? Yang faltaqum tadi, Ustaz. Iya. Kenapa sukun? Ada lamul amri, Ustaz. Lamul amar. Kenapa tandanya sukun? Karena fi'ilnya sahih akhir. Jaid, ahsan. Sahih akhir walam yattasil bi akhiri syai. Baik, ahsan. Jaid, barakallahu fik ya. Baik, barakallahu. Abaridha. Masyaallah. Rahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah apa masih ada sisa-sisa lama deh. Beliau pernah belajar mungkin di Al-Asliyah atau di mana ya, Kismali barangkali. Karena saya kan dari Kismali ya. Sana ya. Jalan Ismailiyah. Ya. Baik. Insyaallah nanti ke depan suaranya bisa dikenali, Ustaz. Iya. Abu Rido di Medan. Baik. Masih kita berikan kesempatan untuk pemirsa, Ustaz. Baik, kami persilakan kembali untuk pemirsa dan mendengar Roja dimanapun Anda berada, kami persilakan untuk memutar kembali nomor 0218236543. Kami persilakan. Iya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Dari siapa? Nah, yang ketiga, Ustaz. Iya, dari siapa? Karena ditanya. Maaf, dari Pacitan, Ustaz. Oh, masih dari Pacitan, iya. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatakum ta'ifatum minhum ma'aka. Kelas, ba'daha, setelahnya. Oh, ba'daha. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annahum fi kulli wadi yahimuna. Naam. Al-jazimah lam. Lam. Alam tul jazmi hadfu harfil ailati. Hadfu, jayid. Sedikit saya tanya. Naam. Fi kulli wadin, wadin. Iya, isim apa ini? Kayak isim. Wadin. Mm-mm. Isim. Apa ya, Ustaz? Isim apa itu wadin itu? Isim majrur. Isim majrur. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya kasrah, Ustaz. Kasrah. Mana kasrahnya? Wadin. Kasrah zahira. Kasrah zahira. Naam. Yakin? Nah, ini mengulang-ulang kembali. Ini isim manqus. Oh, al-wadi itu lembah ya. Tanah. Al-wadi itu lembah. Al-wadi adayanya sama seperti al-qadi. Nah, itu kenapa ianya dibuang, ya mangkusnya dibuang, ya isim mangkus dibuang? Karena mudhaf ilaih, Ustaz. Mudhaf ilaih. Naam. Baik, kalau al-qadi jadi mudhaf ilaih? Dibuang juga? Al-wadi. Al-wadi, pakai alif lam. Kalau jadi mudaf-mudaf ilaih, maksud saya Ustaz. Mudaf-mudaf ilaih. Enggak, kalau diganti pakai alif lam. Kullul wadi. Ya-nya dibuang juga? Tidak Ustaz, karena tidak. Pakai al. Nah, berarti jawabannya bukan mudaf ilaih. Paham? Dibuang ya-nya bukan kena mudaf ilaih. Karena tidak pakai alif lam. Itu jawabannya. Oh, ya, ingat kembali itu kapan isim manqus itu ianya dibuang apabila tidak pakai alif lam, kemudian kalau dia tidak mudhaf, yang ketiga kalau dia tidak mansub. Nah ini kan bukan mansub, ini apa, majrur kan. Nah, jadi enggak ada alif lam, kemudian dia apa, tidak apa, dibuang, tidak mudhaf, tidak mudhaf ilaih dan tidak mansub. Baik, itu hanya ingatkan kembali ya, agar tidak lupa. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. La taqnatu min rahmatillahi. Iya. Al-jazmah ala la nahiyah. La nahiyah. La nahiyatu alamatul jazmi hadfun nuni. Naam, hadfun nuni, betul. Al-asal taqnatuna, dibuang nun. Terus. Wal ta'ti ta ifatun ukhra. Iya. Al-jazimah lamul amri. Iya. Alamatul jazmi hafu harfil ilati. Ayu harf? Ayu harfin? Harf ilatnya ya Ustaz. Iya, betul. Kena tanya kasrah kan? Asal ata ya'ti ta'ti ada ya-nya. Dibuang. Terus wala taqrabu hadhihi syajarata. Heeh. Al-jazmah la nahiyah. Heeh. Alamatul jazmi hadfun nun. Nun juga. Al-asal? Gimana, Ustaz? Al-asal? Al-asal la taqrabani. Taqrabani. Bima'na huma au antuma? Bima'na huma. Antuma, Ustaz. Antuma. Karena ini khitab pada Adam dan Hawa ya. Nah. Wala taqrabu ya, antuma, itu Adam dan Hawa. Jayid. Terus terakhir. Ya. Wal ya khudu aslihatahum. Iya. Al-jazmah lamul amri. Alamatul jazmi hasfun nuni. Jayid. Hasfun nun. Alasalnya. Ya khuduna. Ahsan. Nah. Barakallahu fik. Naam. Fik. Barakallahu. Nah. Wajazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini hanya beberapa contoh ya untuk memperkuat kembali apa yang sudah kita pelajari. Ya ini sebagai contoh dari sisi apa ayat Quran sebagai apa bukti bahwa tanda jazam fi'il ini dan itu punya tanda jazam masing-masing. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada sebelum latihan ya dan tamarin atau tadribat latihan, ini ada namadin i'rab, cara mengurai jabatan kata, contoh-contoh i'rab. Ini penting ya, penting untuk menguatkan kembali pemahaman penguasaan terhadap modul atau terhadap maudhu yang kita bahas. Baik, silakan. Baik, masih kita berikan kesempatan untuk ya. Sahabat Wajah di rumah ya, Seth. Iya, silakan. Baik, kami persilakan kembali sahabat Wajah di rumah, Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya Mu Abdillah lagi. Iya. Mu Abdillah, Seth. Oh iya. Iya. Sudah dikenal suaranya. Silakan. Tafadhali ya, Om. Bismillahirrahmanirrahim. Namadha julir i'rabi. Namadhiju, bukan namadhaju. Namadhiju. Namadhiju. Lahza, hadha sigah muntahal jumu'. Namudhaj, namadhij, mafa'il. Contoh, contoh. Namadhiju i'rabi. Iya. Alif, la tamanna an tamuta ana. La harfu nahyi tapi nasibun. Iya. Kata mana fi'lun mudhari'un majmu'un bila nahiyah. Iya. Wahmatu jazmihi hafu hafu nukilah. Iya. Ah, gitulah cara mi'rab ya. Hampir sama seperti itu ya. Kalau dia fi'l mu'tal. fi'il mudhari fi'il mudhari majzum bila an-nahyah wa alamatu jazmi hazfu harfi illat. Tanda jazm adalah dibuang huruf illatnya, wa huwa al-alif. Baik, contoh ba. Ba lama yasil abuka imma kata mukarramata. Ei. Harfu nahyi. Lahdha. Jangan belum. Bacaan a'id, a'idi marasanya. Ulang kembali. Lama yasil abuka mimma kata mukarramata. Lima kata mukarramati. Nah iya, ya mukarramata ya. Al-mukarramati. Kalau Makkah betul, min makkata, dia fathah. Tanda jarnya kena mamnu' nasrfi. Al-mukarramati na'at, tentu ngikuti hukum, jangan ikuti harakat. Ya, hukum. Jadi na'at ini mengikuti man'ut. Man'utnya Makkah. Makkah itu hukumnya majrur. Nah, maka al-mukarramah mesti majrur. Apa tanda jarnya? Kasrah. Al-mukarramati. Karena dia bukan mamnu' nasrfi. Ya. Dia isim munsharif. Taib. Lama harfun nafi. Harfun nafi matniyun ala sukun. Iya. Yasil filun mudari'un matyumun bilama. Walamatu jazmihi asukun. Asukun, nyam. Taib. Jim. Litusafiru antum wa akhawatukum yauma. Iya. Alamu lamu amri mabniyatun ala kasri. Tusafiru fi'lun mundari'un majumun bilamil amri. Bama tujasmihi afununi annahu minna Afail Khamsati. Masya Allah, ahsan, barakallah fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih diberikan kesempatan Ustaz? Iya, saya kira contoh Irab sudah cukup ya. Jadi Irabnya tinggal latih aja, seperti itu latihannya. Cara Irab seperti itu ya, cuma penyebutan tanda tanda jazamnya, lihat tanda jazamnya apa. Kalau tanda jazam sukun berarti alamatu jazmi sukun. Kalau tanda jazamnya buang huruf illat berarti hadfu harfi illat. Kalau tanda jazamnya hadfun nun berarti hadfun nun. Lihat saja fiilnya. Maka saya katakan penting sekali menguasakan apa penguasaan bab bagaimana apa alamatul i'rab lil af'al. Di situ sudah disebutkan macam-macam fiil, sudah disebutkan dan tandanya, baik tanda ketika rafa, tanda ketika nasab maupun tanda ketika jazam, sudah disebutkan situ semuanya. Baik. Kemudian kita masuk ke tadribat ya, latihan. Ya. Baik. Kembali kita berikan kesempatan ya. Ustaz bagi sahabat Toja, pemirsa dan pendengar di rumah, silakan Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilakan kembali. Iya. Oh, mohon maaf, temannya belum tersambung Ustaz. Iya. Biasa untuk latihan ini harus dimulai dari Ihwal di studio. Iya. Ustaz. Silakan. Silakan Ihwal di studio. Bang antum diuji ini. Nah, coba lihat petunjuk atau permintaan ya sebelum antum baca ayat. Nah, coba baca di bawah. At-tadribul awwal. Istakhrij min al-ayati sabiqati ma yali. Awalan af'alul mudhari'u al-af'alul mudhari'atu al-mansubatu ma'a dhikri nawasibiha wa alamatu nasbiha wa alamati nasbiha, kena ataf kepada ya, nawasib. Baik. Terus, sanian. Sanian. Af'alul mudhari'atu al-majzumatu ma'adzikri jawazimiha wa'alamati jazmiha. Jazmiha. Paham ya? Permintaannya? Istakhrij. Apa arti istakhrij? Keluarkan. Keluarkan. Dari ayat-ayat yang lalu, apa yang keluarkan? Mayali. Berikut ini. Apa yang berikut ini? Pertama, al-awwal. Fi'il mudhari. al-mansubah yang mansub, serta sebutkan yang menasab nawasib, jamak daripada nasibah, yang menasabkannya apa, dan kemudian alamatun nasbiah dan tanda nasabnya apa. Terus yang kedua, al-fi'l mudhari' al-majzumah fil mudhari' yang majzum, serta sebutkan yang menjazamkannya, jawazim jamak daripada jazima, yang menjazamkannya dan tanda-tanda jazamnya apa. Taib, nah itu silakan baca ayat pertama. Qala Allah Ta'ala wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Iya, masyaallah. Mana fi'il mudhari' di situ? Al fi'lul mudhari' majzumatu. Yang mana? Tulqu. Tulqu. Iya. Antum sebutkan dulu fi'ilnya. Oh, iya. Nanti antum sebutkan ternyata bukan itu. Al fi'lul tulqu. Jaid. Nah, iya. Yang menjazamkannya? Bilam An-nahiyah. Sebutkan la an-nahiyah. La an-nahiyah. Nah, ya. Baik, ma alamatu jazmi? Wa alamatu jazmihi hadfu nun. Hadfu nun. Li'annahu min af'alil khamsah. Min al-af'alil khamsati. Asalnya tulquna. Jayid, ahsant. Barakallahu fik. Nah. Baik, silakan kembali ke hadis studio. Ya. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamshi fil ardi marohan innaka. Iya. Tamshi fi'lun mudhari'un majzumun bila. Aila. La apa? La nahiyah. La an-nahiyah. Bila nahiyah. Kenal la itu banyak. Ada la nafiyah, ya kan? Ada la an-nahiyah. Taib la nahiyah. Tanda jazamnya alamatu jazmi? Alamatu jazmi hadfu harfil illah. Ya. Wa huwa al-ya. Al-ya. Hurufnya ya. Tamshi asalnya tamshi. Baik, ahsan, barakallahu fi. Baik, untuk latihan sudah dipanaskan Ustaz oleh Ihwadi Studio. Semoga sahabat wajah di rumah sudah siap untuk membaca latihan ini. Kami persilakan. Silakan, Anda bisa memutar nomor telepon 021 823 6543. Masih belum tersambung Ustaz. Iya. Jangan ragu-ragu, tidak perlu takut salah ya Ustaz. Silakan Anda bisa mencoba dan untuk berlatih pembelajaran yang telah kita lalui bersama, silakan diputar kembali nomor 021 823 6543. Silakan. Wah, tampaknya ini mungkin istikharah dulu mungkin Ustaz. Sebetulnya mereka lebih siap yang ada di alam ini. Masya Allah. Mungkin gangguan ya. Baik. Saluran. Kalau antum kan langsung. Iya. Tapi kita coba angkat kembali, Ustaz. Iya, silakan. Karena memang untuk pemirsa di rumah terkadang ada gangguan sinyal, Ustaz. Iya, betul. Baik, kami persilakan kembali di 021 823 6543. Kami persilakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Pak? Iya. Nomor berapa saja? Halo? Halo? Halo, Ustaz. Iya, Pak. Nomor berapa sekarang? Oh, ayat nomor tiga, Pak. Ketiga, Pak. Ayat ketiga. Wala taqrabus salata. Baik, dengan Bapak siapa di mana, Bapak? Idam Holis, Ustaz. Idam Keramat Jati. Oh, baik, silakan. Idam. Masya Allah, kamu haruka? Ya. Sudah lama? Iya, sudah lama tak terdengar suaranya. Iya, ya. Ya, alhamdulillah. Bagaimana keadaan antum, sehat ya? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, ya. Baik, silakan. Ayat salisah. Wala taqrabus salata. Wa qala ta'ala, la taqrabus salata, wa antum sukara hatta ta'lamu. Iya. Aina fi'il mudhari'? Yang mudhari' taqrabu. Taqrabu. Mansub atau majzum? Majzumun la nahiyah. La nahiyah. Ma alamatu jazmi? Namsat. Ma alamatu jazmi? Alamatu jazmihi hasbun nun. Hasbun nun. Li'annahu? Li'annahu. Khamsah. Taib. Min al-af'al khamsah. Li'annahu min al-af'al khamsah. Taib. Yudad fil akhar? Ta'lamu. Taib. Marfu'u mansub? Majzumun bi hatta. Majzum. Majzum atau mansub? Alamatuhu hadfun nun. Lahza. Hadha fi'il majzum atau mansub. Naam, sami'ta sawti? Kedengar suaranya? Ta'lamu hadha fi'il mudhari' mansub aw fi'il mudhari' majzum? Mansub. Baik, jayid. Man nasib? Naam. Man nasibah? Apa yang menasabkannya? Hatta. Hatta aw atau? Sorry, an mudhmarah. An mudhmarah ya. Ada khilaf ulama ya. Iya. Hatta atau an mudmarah ba'da hatta. Baik, ma'alamatu jazm, ma'alamatu nasbi. Pak Idham, Idham Khalid. Ya. Ma'alamatu nasbi, apa tanda nasabnya? Ma'alamatu nasbi hasbun nun. Hasbun nun. Jayid. Baik, jayid. Hah? Ustaz terbit belum? Ustaz yang di dua. Menanya buku jilid duanya saya. Kenapa? Mau tanya buku jilid dua terbit belum? Oh, insyaallah sudah sudah dicetak sudah. Sabar, isbir fa innallaha ma'as sabirin. Insyaallah kalau sudah kita tuntas insyaallah. Ini banyak bisa yang menunggu ini untuk kedua kelanjutan. Oh, ini. Bisa dibeli Ustaz di Roja. Bisa insyaallah beli di sini saja. Nanti saya sampaikan kepada ini timnya nanti insyaallah. Ya nanti saya tanya Ustaz ya. Ya boleh. Antum beli aja sebanyak-banyaknya. Antum infak pada yang lainnya ya. Iya. Biar antum dapat ilmu juga dapat apa? Manfaat. Ya. Wakaf namanya, wakaf kitab. Naam. Iya. Insyaallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idham mengucapkan jazakallah. Insyaallah semangat sekali sudah berkali dia nanya ya. Sudah lama juga. Tunggu-tunggu ya. Ditunggu-tunggu saat ingin melanjutkan. Iya, betul. Baik, masih kita angkat telepon berikutnya, Ustaz. Ya, silakan. Baik, kami persilakan kembali bagi pemirsa dan pendengar Roja, sahabat Roja dimanapun berada, silakan Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kembali Umu Abdul. Iya. Silakan, tafadhal ya, Um. Baik, kembali masuk. Rakam 6 sahih. Rakam 6. 6 ayat rabi'ah. Sahih. Rabi'ah. Qala ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi. Iya. Tara. Masbun bilam. Lam. Alamat jazmi? Majmi harfun. Harfun nun ya? Harfun nun. Kafilah. Harfun kafilah. Iya, baik. Namanya inzilaqul lisan ya. Maksud. Iya, betul. Iya, biasa tuh lidah tergelincir. Bukan hanya kaki tergelincir ya. Lidah pun tergelincir. Iya, betul. Ini namanya badal ghalat namanya. Kalau bab badal itu dikatakan badal ghalat. Baik, jayid. Baik, summa al-ayah khamisah. Qala ta'ala fala barabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka. Iya, aina? Yuhakimu. Mudhari' mansub atau marfu' atau mansub atau majzum? Mansub bihatta Ustaz. Mansub bihatta atau mansub bi an mudmarah ba'da hatta ya. Iya. Ma'alamtu nasbi? Hasbunun. Hasbunun. Li annahu min al-afal khamsa. Min al-afal khamsa. Yujad akhar? Masih ada lagi? La yu'minuna. Tidak ada Ustaznya. Yujad? Aw la yujad? Adakah atau tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Bagus. Berarti jawabannya cermat ya. Iya betul. Kalau yu'minu itu marfu, enggak diminta marfu, minta mansub dan majzum. Baik. Silakan selanjutnya. Taqola ta'ala wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Iya. Takfu. Takfu, iya. Mas ilmun bilanahiyah. Lanahiyah. Alamat jazmi? Jazmi khasfi ilah. Ilah, wa huwa? Baik, isim maksur. Hah? Bahwa maksur saja. Maksur. Ya mak. Apa? Isim maksur, Pak. Kok fi'il kok jadi isim? Jangan jangan campur aduk ya. Fi'il mutal akhir. Ya, fi'il mutal akhir al-wawi sama seperti da'a yad'u. Nah. Ya. Takfu, iya, waw-nya dibuang. Waw-nya dibuang. Iya. Mutal akhir. Iya. Ya, ahsan barakallahu fiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini terkadang terkutuk-kutukar ya. Fi'il mutal akhir alif dan ya ya. Iya, dengan isim maksur dan isim mangkus. Iya. Baik. Memang perlu pembiasaan. Terus ya, kami silakan kembali untuk sahabat aja di rumah. Silakan Anda bisa mengikuti semangatnya Umu Abdillah di Solo ya. Iya betul. Untuk menjawab latihan di kesempatan malam hari ini. Kami persilakan. Silakan Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Mohon maaf terputus kembali. Masih kita berikan kesempatan bagi Anda untuk berpartisipasi dalam latihan kita di kesempatan malam hari ini. Silakan diputar nomor 021-823-6543 dan tidak usah ragu-ragu ya Ustaz. Iya betul. Baik, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Citan. Iya, kami persilakan. Tafadhal ya Om. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal ardh. Awalam yarau Ustaz. Yarau, naam. Naam. Baik, yarau. Baik, mal hadha marf mansub aw majzum? Majzum Ustaz. Majzum. Mal ladhi yajzim? Lam. Lam. Ma alamatu jazmi? Alamatu jazmi hadfun nuni. Hadfun nun. Jayid. Ya annahu di annahu min asma'il khamsah. Ah, kan? Asma'il khamsah. Hah? Minal af'alil khamsah. Iya, jangan tukar-tukar ya. Jangan tukar-tukar. Minal af'alil khamsah ya. Jadi ada al-asma'il khamsah, ada af'al khamsah. Baik, jayid. Terus selanjutnya? Waqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Innaka lan takhruqal ardo wa lan tablughal jibala tula. Iya. Lan takhriqa. Naam, takhriqa. Mansub aw majzum? Mansub bilan, Ustaz. Lan. Alamatun nasb. Alamatun nasbihi al-fathatu. Fathah. Terus? Naam. Wa lan tablugha. Mansub aw majzum? Mansub bilan wa alamatun nasbihi al-fathatu. Fathah. Naam, jayid, fathah zahira. Fathah. Jayid, jayid. Ahsant, barakallahu fiki. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tinggal dua lagi ya, iya, betul. Kami masih persilakan kesempatan bagi sahabat loja di rumah. Silakan pertama, Anda ya. Bisa memutar. Latihan masih banyak ini. Baik. latihan pertama. Tinggal dua lagi latihan pertama, jangan sampai tertinggal karena setelah ini akan latihan kedua ya. Iya, betul. Baik, kami persilakan yang belum menjawab latihan yang pertama ini untuk memutar nomor 021-823-6543. Wah, mohon maaf tampaknya terputus kembali. Silakan Anda bisa mencoba kembali dengan memutar nomor telepon 021-823-6543. Iya. Silakan. Wah, tampaknya ragu-ragu Seth. Iya. Bakal begitu kita berikan kesempatan untuk yang sudah menjawab latihan pertama ini Seth, untuk mencoba kembali kesempatan yang kedua untuk latihan yang pertama ini. Atau juga bagi Anda yang belum, tadi belum sempat masuk, bila bisa juga untuk mencoba. Kami persilahkan. Sebelum diberikan kesempatan kepada Ibu Hadis Studio, Ustaz. Iya. Baik, kami persilahkan kembali. Iya. Silakan. Oh, mohon maaf, tampaknya ada sedikit gangguan, Ustaz. Sudah masuk, tapi suaranya tampaknya terjadi kesalahan atau feedback. Kami persilahkan untuk mengecilkan televisi atau radionya terlebih dahulu. Baik, kami berikan, coba angkat kembali, kami persilahkan. Dua ayat terakhir dari latihan yang pertama ini kami persilahkan. Baik, tampaknya kesempatan untuk ikhwah di studio saat memulai dan menutup latihan yang pertama. Bismillah. Qala ta'ala wa qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Naam. Aina fi'il? Mudhari au fi'il mudhari? Fi'il mudhari. Mansub au majzum? Al mansub litaqra'ah. Taqra'ah ya. Taqra'ah. Baik, mansub. Ma alladhi au ma allati tansib? Lamu ta'lil. Lamu ta'lil. Baik, lamu ta'lil au An-mudmarah ba'da lamu ta'lil. Perlu kita ulang-ulang kembali ya. Khilaf ulama itu perlu juga kita kuasai. Baik, ma alamatun nasbih? Al-fatah zahirah. Naam, fathah zahirah. Baik, jadi ahsant. Silakan. Qala ta'ala wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu. Baik, fi'il mudhari aina? Yafqahu. Yafqahu mansub aw majzum? Fi'lun mudhari'un mansubun. Mansub. Baik. Bi an. Bi an. Baik. Wa alamatu nasbihi hadfun nuni. Nun. Al-mudwara? Al-mudwara? Yang menasabkan al-mudwara? Gimana tadi? Yang menasabkan an-mudmarah ini? An. La, an-zahira. An-zahira. An-zahira. An yang nyata itu. An. Kalau mudmarah itu tersembunyi. Baik. Ma alamatun nasbih? Alamatun nasbihi hadfun nuni. Hadfun nun. Liannahu minal af'alil khamsah. Jayid. Nah itulah latihan pertama ya. Alhamdulillah secara umum jawabannya bagus ya. Berarti sudah menguasai. Baik, kemudian kita masuk pada latihan yang kedua, at-tadribus tsani. Ini mudah pilihan ya. Tapi juga belum tentu ini salah milih, ini salah jawaban. Iya. Kalau salah jawaban iya. Sama sekali enggak ada nilai berarti. Iya, betul. Baik, ini tapi pahala ada. Insyaallah. Kita berikan kesempatan untuk sahabat raja di rumah, Ustaz. Iya. Baik, kami persilahkan tinggal memilih di latihan yang kedua. Silakan Anda bisa memutar nomor telepon 0218236543. Kami persilahkan. Iya. Oh, mohon maaf, terputus kembali. Hari ini cukup dingin ya, Ustaz ya. Dan ini cuaca yang kali ya. Cuaca dingin. Cuaca. Semoga tidak berpengaruh kepada semangat dalam belajar bahasa Arab kita di kesempatan malam hari ini. Silakan Anda bisa memutar kembali nomor telepon 0218236543. Iya. Tampaknya ini bakal menjadi harinya ikhwah di studio. Baik, ini latihan pertama dimulai dengan Iwah di studio dan tampaknya latihan kedua juga harus dimulai dengan Iwah di studio. Kami persilahkan. At-tadribu tsani. Ikhtar lil faragi fi'lal munasib munasiba mimma baina qausaini. Awalan awasala al-hujjaju min al-Makkati al-Mukarramati. Iqra' jayidan. Awasala hujjaju min Makkatil Mukarramati. Min Makkatil Mukarramati. Baru tersadarkan ya. Baik. Al-jawab Lamma Yasluhu. Yasluhu. Mana yasluhu? Yasluhu. Iqra alif ba wajib. Iqra. Yasilu. Yasiluna. Iqra alif. Alif yasiluna ba yasil jim yasilu. Yasilu. Al jawab jim yasilu. Yasilu. Limadha la takhtar ba? Kenapa enggak pilih ba? Kan juzam. Yasil. Lianna ya'udu ilal hujjaj. Ahsan, lianna al-hujjaj jama' ya'udu ilal hujjaj. Betul. Lamma yasilu, mereka belum sampai ya. Wow, kembali pada al-hujjaj. Betul, sahih. Thanian, fadallah. Thanian, lam nuqat al-mar'atu thamanal jilbabi amsi. Naam. Al-alifu yadfa'a, al-ba'u tadfa'u, al-jimu tadfa'a. Naam. Lam tadfa'u, al-ba'u. Al-ba'. Al-ba' itu tadfa'u. Betul. Hah? Lam tadfa'a. Hah? Lam tadfa'a. Jim. Yakin. Enggak ada jawaban di sini. Ini enggak ada jawabannya. Iya, kalau di ujian bonus itu. Oh iya. Enggak ada jawaban di situ. Tadfa. Asaim ada? Tadfa, sah? Iya. Bolehlah antum pilih jim, tapi antum harus ubah harakatnya. Tadfa, ya. Kalau mau pilih jim harus diubah harakatnya jadi sukun ya. Tadfa. Kalau tidak berarti enggak ada jawaban di situ. Ya, ini juga tes juga. Soal menjebak. Iya. Baik. Ya kalau mau di apa? Dipilih salah satu jim sukunkan itu. Ya. Tadfa. Iya. Tapi yang mudahnya itu ba aja, boleh buang buang ekor dikit jadi sukun kan. Baik. Yang jelas di nomor 2 tidak ada jawabannya. Iya. Karena semuanya apa? Ada yang marfu, ada yang mansub. Iya. Baik, fadal. Iya. Kita coba dulu ikhwah di bukan ikhwah di studio, Ustaz. Iya. Sahabat aja di rumah, Ustaz. Iya, silakan. Kita berikan kesempatan, kami persilakan Anda bisa memutar nomor 0218236543. Baik. Ini mulai ketika latihan, Ustaz, semakin sulit mengangkat penelpon, Ustaz. Namun kita tetap coba dan berikan kesempatan, semoga memotivasi, Ustaz. Iya, betul. Baik, kami persilakan. Ya, tampaknya ini memang gangguan ini. Iya, mungkin ada gangguan. Cuaca nih. Ya. Karena memang cuaca malam hari ini cukup dingin ya, Ustaz, berangin dan hujan. Sebelumnya kami mungkin latihan kedua ini harinya ikhwah di studio, Ustaz. Boleh jadi. Baik, kami persilakan. Iya. Salisan. Al-mu'adzafu lam nuqat min amalihi. Iya. Alif yantah, ba yantahi, jim tantahi. Al-jawab ba yantahi. Yantahi. Kenapa enggak pilih alif yantah? Kan sukun. Li'anahu fi'lun, li'anahu fi'lun mu'tal akhir bil ya. Mu'tal akhir ya, betul. Intaha yantahi. Yantah itu enggak benar ya. Dan lima adalah takhtar jim. Lianahu al muqtada muzakkar. Muzakkar sahih. Al muqtada al muwadhab muzakkar. Berarti apa? Mesti ada dhamir kembali subjek kena khabarnya jumlah fi'liyah. Lam yantahi. Itu benarnya. Betul. Tapi memang perlu ditanya ya supaya melihat penguasaan benar atau tidak. Ya. Baik, fadal. Rabi'an la nuqat fil masjidi ya auladu. Al alifu tal'ab, al ba'u tal'abuna, al jimu tal'abu. Al jawab al jim tal'abu. Tal'abu. Baik, limadha la takhtar alif? Dhamir ya'udu ila aulad. Masa kembali ke aulad? Khitabnya. Ha? Dhamir kembali ke aulad? Awalatnya di ujung itu. Tu kenapa? Kena munadanya jamak ya aulad. Ketika munada jamak berarti fiilnya harus menunjukkan dia jamak. La tal'abu ya aulad. Kalau tal'ab ya la tal'ab ya walad. Walad. Ya. Baik, jayid. Baik, bakia rakam 1. Khamisan li nuqat al-labana ya bintani. Naam. Alif tashraba, ba tashrabi, jim tashrabani. Al-jawab alif tashraba. Baik, coba baca. Litashraba al-labana ya bintani. Ya bintani. Baik, hadha mansub aw majzum? Litashraba majzum, Ustaz. Majzum. Majzum di lamul amr. Lamul amr, sahih. Nah, tanda jazamnya alamat jazmi hadfun nun. Hadfu li'annahu hadfun nun. Baik, di annahu khamsah. Kena munadanya musannasa ya bintani. Baik, sahih. Nah, masyaallah. Nah, selanjutnya kita masuk at-tajribu salis, latihan ketiga. Latihan kita ini mudah ya. Insyaallah mudah sekali latihan ketiga ini. Sudah ada contoh insyaallah. Ada contoh sudah. Ya. Baik. Untuk kesempatan di latihan yang ketiga, kita kembali akan coba Ustaz ya, mengundang sahabat kerja di rumah. Silakan jangan ragu-ragu, Anda bisa memutar nomor 0218236543. Kami persilakan. Iya. Ya, tampaknya masih ya, ini khawatir ada gangguan ya, betul, betul. Karena ya, ini tidak seperti biasanya ya, ya. Baik, kami persilahkan kembali. Masih ada waktu kita kurang lebih 10 menit ya, ya, ya, di kesempatan malam hari ini. Silakan Anda bisa mengakhirinya dengan mengerjakan latihan di latihan yang ketiga. Kami persilahkan. Iya. Kita coba Ustaz untuk mengangkat, semoga tersambung dengan baik di kesempatan malam hari ini, kita coba. Oh, tampaknya kembali belum tersambung Ustaz. Yeah. Baik, tampaknya ini kembali Ihwa di studio. Yeah. Bisa ja, untuk memulai kembali latihan yang ketiga. Jata antum. Iya. At-tadribu tsalitsu infi kulla fi'lin mudhari'in fil jumalil atiyati lil zamanil madhi thuma lil zamanil mustaqbali wa ghayra wa ghayyir wa ghayyir ma yahtaju ila taghyiri kama fi namudaji. Iya. An namudaju yashku ahmadu min alamin syadidin fi batnihi. Iya. Lam yashku ahmadu min alamin syadidin fi batnihi. Lan yashkuwa ahmadu min alamin syadidin fi batnihi. Jayid. Awalan yufsi ar-rajulu sirrahu. Yufsi bana yansur ya. Yufsi bana yansur, menyebarkan. Maka itu menyebarkan rahasianya. Nah, ifsya di mana an-nashr. Baik. Lam yufsi ar-rajulu sirrahu. Dibuang huruf ianya ya. Terus lan yusfiya ar-rajulu. Kenapa huruf antum balik-balik? Lan yufsiya. Ar-rajulu sirrahu. Sirrahu. Iya. Lan yufsiya ar-rajulu sirrahu. Jayid. Fadal. Sanian. Yuhdi li sadiqi kitaban. Naam. Lam yuhdi li sadiqi kitaban. Lam yuhdi, iya. Terus lan. Lan yuhdiya li sadiqi kitaban. Faham teman-teman, ahda yuhdi? Ihda? Memberi petunjuk. Lah, memberikan hadiah. Oh, hadiah. Iya, hadiah. Hadiah di kalimat ahda yuhdi. Di mana a'ta hadiyatan. Baik, ahsan. Baik, masih kita baik, coba Ustaz ya, untuk silakan nomor berikutnya. Ya. Kami persilakan Ibu di studio. Salisan, ya bni abi baitan dokhman wa jamilan. Iya. Lam ya bni abi baitan dokhman wa jamilan. Jaid. lan yabniya abi baitan dhakhman wa jamilan. Naam, rakam 4 langsung kan? Arabian taktubu talibatu alwajiba. Lam taktub lam taktubi at-talibatu alwajib. Lam taktubi. Pakai ya? Kenapa panjang? Ini huruf apa? Fi'il mudhari sahih akhir kan? Iya. Apa tanda jazamnya? Taktub at-talibatu. Jamak mabrur. Kenapa dijamak kan? Lam taktub berarti. Lam taktub. Lam taktub at-talibatu al-wajibah. Iya, kalau sudah perempuan ribak ya. Lam taktub. Iya, itu deh. Lam taktub at-talibatul wajibah. Yang pergi para anti, kemana perginya? Baik, terus lan taktuba at-talibatu al-wajibah. Lam taktub at-talibatul wajibah. Baik, fadal. Khamisan. Yashtari jari sayarata jadidatan. Iya. Lam yashtari jari sayaratan jadidatan. Lianya dibuang ya. Lam yashtar. Lam yashtari. Iya, lianya dibuang. Terus lan yashtari jari sayaratan jadidatan. Iya. Sadisan ya'kulul waladu al-lahma. Iya. Lam ya'kul waladu al-lahma. Kalau wasal lam yakulil waladul lahma. Lam yakulil waladul lahma. Taib jayid. Lan yakulal waladul lahma. Taib, Masya Allah. Mudah insya Allah. Tinggal ada latihan lagi ya. Silakan ini jauh wajib menziliyah. Tugas PR. Ya, insya Allah kita tuntaskan insya Allah. Usbul Qadim, pekan depan. Kemudian setelah itu kita masuk kepada maudhu' terakhir ya. Adawatu asyarti. Ya. Ini juga menjazamkan fi'il mudhari. Cuma kalau yang tadi menjazamkan satu fi'il mudhari, yang ini terakhir adalah menjazamkan dua fi'il mudhari. Yang pertama fi'il syarat, yang kedua jawab syarat. Ya. Insyaallah ke depan kita bahas insyaallah. Baik. Ada pertanyaan lewat pesan WhatsApp, bisa diangkat Ustaz? Silakan. Pertanyaan dari Bapak Agung di Jakarta, pertanyaannya Ustaz, apakah la nahiyah bisa masuk ke domir goib Ustaz? Ya. Dan jika bisa apakah fi'ilnya juga dijazmkan. Iya. La nahiyah tidak bisa masuk pada fi'il ghaib. La nahiyah hanya masuk pada mukhatab. Maka itu bagaimana la nahiyah tidak bisa masuk apa? Kepada apa? Ke ghaib. Pada ghaib ya. Iya. Betul. Nah. Baik. Dia ya. Mukhatab dia. Baik, juga ada dari Abu Ihya di Subang, namun ini bukan pertanyaan yang enggak harus dijawab Ustaz. Iya. Apakah Roja menyediakan buku bahasa Arab yang sedang dibahas malam ini? Bisa dipesan insyaallah bisa, nanti kemudian kita informasikan Ustaz. Kemudian juga ada satu lagi Ustaz, ini mungkin juga pertanyaan umum. Ini ternyata banyak pendengar kita Ustaz di malam hari ini, namun untuk latihan tampaknya belum mencoba Ustaz. Dari Acok di Pangandaran. Pertanyaan Ustaz, kenapa kursus bahasa Arab sulit ditemui Ustaz, berbeda dengan kursus bahasa Inggris? Padahal menurut ana ini supaya kalau banyak kursusnya cara supaya lebih diminati. Nah, mungkin pertanyaan karena di Pangandaran mungkin dia Pangandaran susah menemukan. Ustaz. Susah ya barangkali. Pangandaran ya. Itu dekat pantai Ustaz. Dekat pantai ya? Oh iya. Ya mudah-mudahan ada yang bisa apa? Dari penduduk sana menginformasikan. Iya, menginformasikan mungkin ada ya. Iya, atau mungkin ada penduduk di sana nanti belajar agama kan, nanti pulang ke daerahnya. Betul. Bisa membuka lembaga. Ya. Baik, nanti bisa menginformasikan kepada kami kalau memang ada pembelajaran bahasa Arab di sana ya, Ustaz ya. Untuk Bapak untuk Acok di Pangandaran. Baik, itu tampaknya pertanyaan-pertanyaan kita di malam hari ini Ustaz. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas ya ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.